Saatnya Berita Malam. Assalamualaikum Saudara Alun, Berita Malam edisi hari ini Selasa 5 Maret 2019 dibacakan Ilham. Pengungsi Rohingya di penampungan SKB Biren tinggal 7 orang lagi. Kasus stunting di Aceh Tengah masih tinggi. Warga Sumatera Utara meninggal tabrakan di Biren. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sidaralun, jumlah pengungsi muslim etnis Rohingya dari Myanmar yang ditampung di komplek SKB Biren kini tinggal 7 orang lagi karena mereka telah kabur secara beruntun. Terakhir, 4 orang pengungsi Rohingya menghilang pada Selasa pagi pukul 9.30. Untuk diketahui, awalnya pada April 2018, pengungsi Rohingya yang ditampung di SKB Biren berjumlah 79 jiwa. Mereka melarikan diri dalam rentang waktu 2 bulan terakhir. Kini yang tinggal di penampungan hanya 7 orang lagi. Koordinator Keamanan Penanganan Pengungsi Ruslan Abdul Ghani mengatakan 4 orang yang kabur pada Selasa pagi itu yaitu Tosmina Begum 23 tahun serta 2 anaknya Muhammad Yasar 5 tahun dan Bibi Afsah 4 tahun. Seorang lainnya bernama Muhammad Korim 20 tahun. Sidaralun, kasus stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak di Kabupaten Aceh Tengah tergolong masih tinggi, bahkan jumlahnya mencapai 38% sampai dengan tahun 2018. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan yang disebabkan oleh permasalahan gizi sehingga membuat tinggi badan anak akan lebih pendek. Tingginya kasus stunting di daerah penghasil kopi itu menjadi perhatian pemerintah setempat sejak 2 tahun terakhir. Upaya dalam menurunkan jumlah stunting melibatkan sejumlah pihak, diantaranya dari penggerak PKK Aceh Tengah. Ketua TP PKK Aceh Tengah Puan Ratna mengatakan PKK juga punya kewajiban untuk berpartisipasi menurunkan angka stunting di Kabupaten Aceh Tengah. Apalagi Kabupaten Aceh Tengah menjadi salah satu dari 100 kabupaten kota di Indonesia yang sudah membuat komitmen untuk menurunkan angka stunting. Menurut Ratna, partisipasi PKK Aceh Tengah dalam menurunkan angka stunting sejalan dengan hasil Rakornas PKK di Jakarta yang telah dilangsungkan pada akhir Februari 2019 lalu. Sidaralun, Umar Sidi Lubis, 35 tahun, warga Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, Langkat, Sumatera Utara, meninggal dunia akibat sepeda motor Mega Pro BK2991 SP yang dikendarainya bertabrakan dengan mobil pick-up. Kecelakaan ini terjadi di kawasan Desa Paku, Simpang Mamplam, Biren pada Senin kemarin. Kanit Lakalantas Polres Biren Aibtu Zulkarnain mengatakan kecelakaan berawal saat sepeda motor Mega Pro yang dikendarai Umar Sidi Lubis melaju dari arah Banda Aceh ke Medan. Setiba di kawasan Desa Paku, Simpang Mamplam, Biren, korban hendak mendahului mobil dump truck dan becak mesin yang melaju di depannya. Namun naas, saat bersamaan dari arah berlawanan muncul mobil Suzuki Carry Pickup BL1779CO yang dikendarai Bukhari, 40 tahun warga Desa Paku, Simpang Mamplam. Sehingga Mega Pro dan pickup yang berpapasan langsung terlibat tabrakan. Umar Sidi Lubis yang menderita luka parah dan dalam keadaan kritis segera dilarikan ke IGD RSUD Biren untuk mendapatkan penanganan medis. Namun korban meninggal dunia setelah setengah jam mendapat perawatan. Jenazah korban sudah dijemput keluarganya untuk dibawa pulang ke Sumatera Utara. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sidaralun, pekarangan pendopo Bupati Aceh Singkil di Pulau Sarok Singkil tergenang air. Genangan terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Aceh Singkil sejak Selasa dini hari. Kondisi serupa juga terjadi dengan pekarangan pendopo wakil bupati yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah dinas bupati. Genangan air membentuk kolam lantaran pekarangan tempat tinggal orang nomor 2 di Aceh Singkil itu belum seluruhnya ditimbun. Bahkan di pendopo bupati, tamu harus rela sepatunya kebasahan ketika turun dari mobil karena ketinggian air melewati mata kaki. Selain pendopo, jalan protokol di depan kantor bupati juga tergenang air. Hal itu menyebabkan pengendara harus ekstra hati-hati ketika melintas. Genangan air di pendopo bupati dan wakil bupati serta jalan protokol disebabkan drainase yang tidak berfungsi. Selain itu, banjir juga merendam pekarangan rumah penduduk di Kecamatan Singkil. Sedaralun, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai serius dalam mengembangkan inovasi daerah. Salah satu bukti keseriusan tersebut dibuatnya kerjasama dengan lembaga administrasi negara serta dilanjutkan dengan pembentukan laboratorium inovasi di daerah itu. Kepala Bapeda Aceh Tengah, Amir Hamzah, menyebutkan pelaksanaan laboratorium inovasi masih tahap awal. Setiap SKPK diharuskan membuat rencana aksi serta desain inovasi yang akan ditonjolkan masing-masing SKPK. Amir Hamzah menyebutkan setiap SKPK mengikutsertakan 2 pejabat eselon 3 dalam kegiatan pembentukan laboratorium inovasi, tetapi khusus untuk Dinas Kesehatan mengikutsertakan seluruh kepala puskesmas. Amir Hamzah menambahkan laboratorium inovasi yang dijalankan oleh Pemkab Aceh Tengah menjadi salah satu upaya agar lebih banyak inovasi hadir dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sedaralun, Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan, Zamzami ST, meminta Bupati setempat untuk segera mengevaluasi manajemen PDAM Tirta Naga Tapak Tuan yang pelayanannya dinilai semakin mengecewakan karena banyaknya keluhan masyarakat menyangkut pelayanan suplai air bersih. Menurut Zamzami, keluhan menyangkut sering tersendatnya suplai air bersih ke rumah warga sering disampaikan oleh warga Perumnas Sama 2 dan beberapa desa lainnya. Mereka mengaku sangat kecewa dengan pelayanan PDAM Tirta Naga akhir-akhir ini. Pihak PDAM diminta mencari solusi agar suplai air lancar. Selain itu, masyarakat Sawang 1 dan Sawang 2, Kecamatan Sawang, sampai saat ini belum merasakan pelayanan air bersih, sebab belum terpasang jaringan PDAM. Padahal daerah itu sangat sulit untuk mendapatkan sumber air bersih karena lokasinya berada di pinggir laut. Terkait hal itu, Direktur PDAM Tirta Naga Tapak Tuan, Cut Maisarah, mengaku tersendatnya suplai air di Perumnas Sama 2 karena terjadinya penyumbatan pada jaringan. Agar suplai air kembali lancar, petugas sedang melakukan pembersihan jaringan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita malam edisi Selasa 5 Maret 2019. Berita pagi Serambi FM hadir kembali setiap pukul 7. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sedaralun, wassalam.